Jawa Wusto, Jawa Tengah. Dari Sumatera. Dari Sulawesi. Malam yakra, fal yakra, yang belum baca baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahmatullahi ta'alay haddathani Al-Aswad huwa Al-Aswad Ibn Yazid Al-Nakhai Al-Kufi Abu Muhammad wa kana mimman yasumud dahr. Dia termasuk yang terus-menerus berpuasa. Banyak para imam yang berpuasa dar seperti Abdullah bin Amr bin As, Aisyah tatkala Rasulullah sudah meninggal, dan juga yang lainnya. Al-Aswad bin Yazid يصوم الدهر وبسبب الصوم بصوم الدهر ذهبت إحدى عينيه. Dengan sebab puasa tersebut maka satu matanya buta. Kunyahnya Abu Muhammad. An Aisyata Ummul Mukminin Ummu Abdullah radhiyallahu taala anha. Kunyahnya Ummu Abdullah. Wa huwa min rahiya min afqahi an-nisa al-itlaq. Dia termasuk perempuan yang paling faqih. Lau jumi'a ilmu Aisyah wa ulum sa'ir an-nisa lakana ilmu Aisyah afdal. Mana al-qail? Saya mengatakan ini. Az-Zuhri. Seandainya ilmunya Aisyah dikumpulkan dan juga ilmunya seluruh wanita, maka sungguhnya ilmu Aisyah lebih utama daripada keilmuan seluruh wanita di dunia ini. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Dan di atasnya orang berilmu masih ada yang berilmu. Tatkala Bani Israel bertanya kepada Musa alaihissalam tentang orang yang berilmu, Musa waktu itu menjawab bahwa dirinya yang paling berilmu. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu nabi, yaitu Nabi Khidr, dan dia memiliki ilmuwan yang tidak dimiliki oleh Musa. Nabi Musa juga memiliki ilmuwan yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidr. Dari sinilah hendaknya bagi kita untuk tawadhu, bahwa di atas kita masih banyak orang yang berilmu, masih banyak orang yang ahli. Kalau kita ahli dalam satu bidang, di sana ada orang-orang yang lebih ahli dalam beberapa bidang. Coba lihat bagaimana Syekhul Islam Taimiyah, sebagai ulama menyebutkan tidak ada ilmu hadis yang tidak diketahui oleh Syekhul Islam itu kecuali itu bukan hadis. Karena Syekhul Islam mengetahui banyak sekali hadis. Bahkan dia pakar dalam tafsir, dalam akidah, dalam bantah, dan lain sebagainya. Sana juga ada Ishaq bin Rahawi. Ma samitu hadisan illa hafidtuhu wa mahwidtuhu wa ansah. Aku tidak mendengar hadis kecuali aku hafal. Dan apa yang telah aku hafal dan aku tidak lupa. Dan aku melupakannya. Artinya beliau tidak lupa. Ini menunjukkan kehebatan Ishaq bin Rahawi. Dari si ibadah juga begitu. Bagaimana Ali Zainal Abidin salat seharinya 1000 rakaat. Demikian pula Sa'id Musayyab ma'adhal mu'adhil mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. 30 tahun lamanya mu'adhil menangkapkan adhan, memanakan adhan, dia berada di masjid. Ini menunjukkan bagaimana ibadah beliau. Dan juga bagaimana Abdullah bin Amr bin As tiap hari mampu khatam Al-Quran 2 kali, berpuasa, ahli ibadah. Kalau sedekah, lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, dia adalah seorang yang paling dermawan, pernah bersedekah dengan seluruh harta bendanya. Dia juga bagaimana Hakim bin Hizam di masa jahiliyah membebaskan 200 budak. Ketika masuk Islam membebaskan 100 budak, 100 ekor unta, sapi dan kambing, semua untuk jalan Allah SWT. Lihat juga bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma membebaskan 1000 budak. Kalau kita melihat dari mereka para imam terdahulu, sungguh kita tidak ada tandingannya sama sekali. Kita sangat minim dari segala bidang. Qalat ka'anni anzuru ila wabis atib. Seakan aku melihat kilatan minyak. Fi mafarik Rasulullah SAW wa huwa muhrim. Di belahan rambut Rasulullah SAW, di Rasulullah itu kalau bersisir, ini bagian tengah dibelah. Perbedaan koboi zaman sekarang, bagian tengah dinaikkan. Biar kayak ayam atau kayak kuda. Berbeda. Nah, orang dulu bagian tengah ini dibelah. Rasulullah SAW ketika beliau umrah, ketika ihram, melakukan ibadah haji, masih ada kilatan, kilauan dari minyak yang ada di tengah atau di belahan rambut Rasulullah SAW. Wahwa muhrim, beliau dalam keadaan ihram. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf, berkali-kali. Perhatikan. Masukkan. Siapa Abdullah bin Yusuf? At-Tanis, At-Timasi. Kemarin kita sebutkan Muhammad bin Yusuf. Siapa kemarin? Muhammad bin Yusuf. Di sini ada Abdullah bin Yusuf. Siapa Muhammad bin Yusuf kemarin? Al-Firyabi. Dan di sini At-Tinisi, At-Dimaski. Tufiya di Mesir. Meninggal di Mesir. Akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik. Alai Harith. Malik bin Mal. Enggak perhatian, enggak bisa. Malik bin Man, Ismail. Malik bin Anas, Malik. Abu Man, Abu Abdullah. Dari mana Hanan? Dari mana dia Malik? Al-Basri, berkali-kali, sudah berapa ribu kali. Habib, Barat. Malik dari mana? Malik Rahman dari Yaman. Dari Yaman. Malik Abi tinggal di Madinah. Juluki dengan Imam Dalil Hijrah. Ayuh ma'alam Al-Lais Al-Malik Endang Muhammad. Siapa yang paling berilmu dua ini? Al-Lais apa nama atau Malik? Ini Muhammad belakang depan. Yang depan Muhammad. Al-Lais, siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang demikian tentang Terahim Syafi'i? Siapa lagi? Ridho Ibn ayat depan. Saya menyebutkan Yahya bin Bukair. Akan tetapi ketenaran berada di pihak Malik rahimahullah ta'ala. Telah disebutkan banyak ucapan yang sangat bagus. Qawlihi yukhadha yurad ila sahib hadal qabr. Dia berkataan seorang bisa diambil ditolak kecuali milik kuburan ini ya Rasulullah SAW. Dan antara ucapan yang lain, masalah hadil umma illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali menyerukan kebaikan orang-orang yang terdahulu. Famalam yakun yaumid dina fala yakun yaumid dina. Kalau hari itu bukan agama, hari ini bukan agama. Al-Quran kalamullah wair makhluk. Ucapan yang lain, Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Dan lain sebagainya. An Abdurrahman Al-Qasim, Abdurrahman Al-Qasim Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Abu Muhammad. Kana faqihan aliman hafizan fadilan. Banyak sekali sanjungan para ulama, orang yang faqih, yang berilmu, banyak hafalannya. Wahwal madani an abihi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Kutila abuhu wa huwa saghir. Ayahnya dibunuh dalam keadaan Al-Qasim masih kecil. Thumma kana fi hijri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu dia di bawah asuhan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia membunuh. Terjadi khilaf, sebagian mengatakan Muawiyah, sebagian mengatakan Amr bin As, sebagian lagi dibunuh fi ma'rakah, dalam peperangan. Suatu hari ada seorang Badui ayyuhuma alam anta am salim? Siapa yang keduanya lebih berilmu, engkau atau salim? Qala subhanallah. Fakarrara alaih, beliau mengatakan subhanallah. Ya, ulang berkali-kali. Dzaka salim, fas'alhu, itulah salim. Tanya kepada dia, siapa yang paling berilmu? Fakariha annahu ayyakul anau alam salim, fazakka nafsah. Dia enggan untuk menyebutkan bahwa dia lebih berilmu daripada salim. Dengan itu dia merekomendasi mentazkiyah dirinya sendiri. Wa kariha ayyakul anna salima alamin. Dan dia juga enggan untuk mengatakan bahwasanya salim lebih berilmu daripada dia. Fayakzib, lalu dia dusta. Kalau begitu siapa yang paling berilmu? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar atau Salim? Siapa? Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar lebih berilmu. Wa huwa asbah bi Abi Bakar As-Siddiq. Adapun Salim asbah biman? Bi Abdullah bin Umar. Wa Abdullah bin Umar asbah biman? Bi Umar. Ya, Al-Qasim di sini yang paling menyerupai Abu Bakar Siddiq. An Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir menyebutkan, inni la'alam annaki zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Sungguh aku mengetahui engkau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirah. Aisyah termasuk yang mendapatkan jaminan surga. Wa hiya min ahabbi annas la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk manusia yang paling Rasulullah SAW cintai. Adapun dari kalangan laki-laki adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, setelah itu Umar. Berbedaan kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya Aisyah pembunuh Rasulullah, Aisyah pezina, Aisyah masuk neraka, Imam Mahdi akan membangkitkan Abu Bakar Umar dan juga akan menyiksa Aisyah. Wahakala. Sangat bertentangan. Siapa sudah mengumpulkan kemarin perbedaan keyakinan antara kaum muslimin dan Syiah? Dalam segala permasalahan terjadi perbedaan. Apapun, ngeteliti apapun, semua terjadi perselisihan. Dari situlah Ibnu Hazm menyatakan, tahtajuna bisyiah wa sufiyah hum laisu bil muslimin. Kalian jadikan hujjah untuk kami, orang Syiah dan orang Sufiyah, mereka bukan kaum muslimin. Syekhul Islam menyebutkan, hum akfar, Syiah minal Yahudi wan Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud, daripada orang Nasara. Namun demikian anehnya di zaman sekarang banyak sekali pembela-pembela orang-orang Syiah, apalagi dengan kedustaannya. Di sini dibutuhkan untuk penjelasan kepada umat. Akan tetapi sebagaimana ucapan para imam, al-awam kalbaham, namanya orang awam itu seperti binatang. Bagaimana binatang, sapi, walaupun besar. Nah, diseret ke sana kemari mau aja. Seperti binatang. Adalah lewat bahwa kebanyakan manusia tersesat, kebanyakan manusia menyeleweng, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia menyembah jin, kebanyakan manusia tidak bersyukur, dan lain sebagainya telah disebutkan banyak dalil. Naam. Qalat kuntu utayyib Rasulullah SAW. Maksudnya aku meminyai Rasulullah SAW li ihramihi, li ajli ihramihi. Dari riwayat An-Nasa'i, hina arada ayyuhrim, tatkala beliau hendak ihram, ini sebelum ihram. Ya Aisyah memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW. Hina yuhrim, ketika beliau hendak ihram. Walihilhi, dan untuk kehalalannya, yaitu selesai. Nam qabla ayyatufa bil bait, sebelum tawaf keliling Ka'bah. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz, maksudnya di sini adalah bada an yarmiya wa yahluk, setelah melempar 6 jumrah dan juga setelah mencukur rambutnya, beliau mengenakan minyak wangi kembali. Dari sinilah jumhur ulama menyatakan istihbabu atau tayyub inda iradatil ihram, disunahkan untuk mengenakan minyak wangi tatkala hendak melakukan ihram. Istihbabu atau tayyub inda iradatil ihram. Wajawazu istidamatuhu ba'dal ihram. Istidamatihi badal ihram, bolehnya istidamatihi badal ihram, bolehnya terus berlangsung minyak tersebut. Nah, setelah ihram, dia walaupun sudah melakukan ihram tapi masih ada bekasnya, tidak mengapa, selama itu dipakai atau dikenakan sebelum melakukan ihram. Wa annahu la yadur baqa'u launihi wa raihatihi. Bahasanya demikian tidak memberikan madarat, masih ada sisa warna ataupun baunya. Wa innama yahrumu ibtida'uhu fil ihram. Bahasanya ini diharamkan, atau yuhram ibtida'uhu fil ihram, diharamkan memulainya tatkala hendak ihram. Ini yang dilarang. Walaupun di sana ada pendapatnya Malik diharamkan mutlak. Ada lagi kalau pendapat beliau, kalau memakai minyak wangi atau ada bekasnya, maka adanya fidyah. Ada lagi pendapat Muhammad bin Hasan yukrah, dimakruhkan. Ay tatayyab qabla al-ihram, untuk memakai minyak sebelum ihram. Tapi yang rajih pendapat jumhur ulama, li zahir hadis, sesuai dengan zahir yang nampak di hadis, bahwa tidak mengapa untuk mengenakan minyak wangi sebelum ihram, dan ketika sudah ihram masih ada bekasnya, demikian tidak berpengaruh. Ini apa ini? Ya, menunjukkan itu juga ada riwayat dari kalau Imam Muslim kan idza arada ayyuhrim yatatayyab bi atyab ma yajid thumma arahu fi ra'sihi wa lihyati ba'da dzalik, bahwa beliau tatkala hendak ihram itu berminyak wangi dengan minyak yang terbagus dari apa yang beliau dapatkan. Ngaku melihat di kepalanya dan juga jenggotnya masih ada bekasnya setelah itu. Adapun bagi perempuan bagaimana? tidak diperkenankan. Ada perbedaan minyak antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu ada baunya, kemudian tidak ada warnanya. Beda minyak perempuan ada warna, tidak berbau. Dan dosa bagi perempuan yang makan minyak wangi dan sebagainya keluar sampai dicium baunya oleh para laki, nah fahiya zaniyah, ini adalah perempuan pelacur. Jadi seperti perempuan pelacur, demikian keadaannya. Ya demikian, tidak dibolehkan. Kalau di rumah bagaimana? Di hadapan suaminya boleh apa tidak boleh? Umar, boleh? Tidak mengapa kalau di rumahnya. Ini kalau keluar, ini yang tidak diperkenankan. Tapi kebanyakan perempuan bagaimana? Pakai minyaknya tidak keluar atau ketika di rumahnya? Nah, ketika keluar, ya tidak. Berhias untuk laki-laki di jalan-jalan. Kalau untuk suaminya tidak berhias. Ini keliru. Nah. Dulu ada dosen kita bilang, kamu ini bengesan pakai minyak wangi untuk tukang becak ya. Nah, gitu. Di rumah kayak mbok endewor katanya. Demikian keadaannya. Kekeliruan terjadi. Kan masyarakat. Dari situ juga diperkenankan untuk pakai minyak wangi setelah melempar jumrah, ini bagi pelaksana ibadah haji. Adapun yang umrah tidak melempar jumrah. Baik, kami qara'na al-hadis fi hadzal yaum. Berapa hadis kita baca ini? Anda irsyad, berapa hadis kita baca? Ada bukunya apa? Mana bukunya? Hah? Mana bukunya? Enggak ada? Misalnya enggak ada ya gimana? Dengan cara mana bukunya? Mana bukunya? Ah, Sulawesi sudah dua, enggak punya buku. Ah, mana? Ismail, bukunya mana? Enggak ada buku. Ah, Utsman, ini bukunya. Rizki, enggak ada. Ah, tiga. Ini biar dilaporkan sama Ustaz Ahmad nih. Nah, uangnya untuk jajan aja, bukan untuk beli buku. Mana lagi yang Sulawesi? Ah, Kolaka, ada enggak bukunya? Coba lihat. Bagaimana sebagian santri jajannya ngebut, bukunya enggak punya. Al-Qurnain, berapa hadis dia baca ini? Dua hadis iman. Hadis Aisyah. Berapa khalik kita baca ini? Dua hadis iman. Aisyah, Ajamil, kamu kalau namalah hadis nafial fi hadil lailah. Hah? Kalau nak hadisain, coba lihat yang baik itu. Berapa di sini? Satu. Kalau hadisan wahida, hadis Aisyah. Dari dua jalur. Jalur Aswad, Jalur Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kita sebutkan dari Muhammad bin Abi Bakar, siapa yang bunuh dari Ilyas? Siapa yang bunuh tadi? Enda Hanif. Baru kita sebutkan dari perhatian dan perhatian, siapa yang membunuhnya? Muhammad bin Abi Bakar. Enda Abian. Ada perbedaan siapa? Muawiyah. Ada lagi mengatakan Naam kutila fi ma'rakah. Siapa lagi? Sebutkan siapa tadi? Amr bin As. Bukan Abdullah, nah. Amr bin As. Yang sebelumnya keinginan juga untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada Amr bin As. Masuk Islam. Dari Umar, dari yang kita sebutkan pembahasan yang telah lewat, tentang miqat ada dua, sebutkan tentang miqat ada dua. Dari Nganjuk, perlu ada pertanyaan. Miqat ada dua. Ayah Hasan, miqat apa ini? Melakukan ibadah haji. Senang. Tidak. Nah, Limaraja Amir. Zamaniyah wa mana? Makaniyah. Zamaniyah wa makaniyah. Miqat zamaniyah. Kapan dimulai? Anda Terahman, Ayub, kapan dimulai melakukan ibadah haji? Muhammad, kapan? Syawal, udah? Syawal aja, bulan Syawal saja. Ibadah haji pada bulan Syawal. Lalu kau ada Umara. Lalu Hijjah. Lalu Hijjah di sini mutlak apa beberapa hari saja? Indra Muhammad, beberapa hari. Indra Azam. Hasan, Anda pada bulan Dzulhijjah ini berapa hari? Apa sebulan penuh? 9, ada mungkin 10. Ada khilaf. Ngarajih bagaimana? Semua apa enggak? Namun semua al-hajju asyurum ma'lumat. Itu asyur. Emang ada khilaf? Taib. Mustafa, mikotnya penduduk Madinah dari mana? Dzulhulaifah. Kalau orang Indonesia melewati Yaman, indah Tuba, dari mana mikotnya? Dari Yaman. Jufah, orang Indonesia dari Jufah melewati Yaman. Anda Abdurrahman, ya lam-lam. Kemarin penduduk Irak di masa Umar ditetapkan di bagian mana? Terjadi kesepakatan setelah itu. Muhammad, Jufah, penduduk Irak ditetapkan di masa Umar. Ainda yanu wal manazil waktu itu di masa Umar ditetapkan di daerah mana? Ainda ha ainda ainda Muiz ainda Abdul Wahab Zatu Irq ini sejajar dengan mikot yang mana? Sejajar dengan mikot yang mana? Dari Nganjuk. Ini di atas lah. Sejajar dengan mana Zatu Irq? Qarn Manazil. Naam. Pakaian ini disunahkan untuk laki-laki. Sepakat para ulama. Kemarin pakaiannya apa kemarin anda? Azza. Apa yang dipakai? Anda ini pakai apa yang disunahkan? Baju putih sunnah. Kain putih sunnah. Seperti kemarin apa ada tiga itu. Al-Aziz. Al-Izzar. Apa? Sandal. Ar-Rida. Selendang. Pertanyaan, apakah harus Al-Izzar, Ar-Rida warnanya putih? Hamzah. Harus putih apa enggak? Hah? Anda ya, Yakub. Tidak diharuskan. Nah. Tapi pakaian untuk laki-laki yang paling utama adalah putih. Nah, maka fi nubiha mautakum dan kafani untuk orang-orang mati di antara kalian. Jadi banyak di merojah. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita ambil ini sangat banyak. Itu pelajaran-pelajaran pada menjelang maghrib ataupun waktu pagi atau zuhur. Jadi kalau hanya sekedar lewat ya sudah lewat saja. Nah, tidak membekas. Ada sebagian santri waktunya tasmi tidak tasmi di kamar. Ini peringatan. Sebelum saya tunjuk orangnya, saya sudah tahu orangnya. Jangan diulang kembali. Waktunya tasmi, tasmi. Jangan tidur. Boleh menggalang, bagaimana menggalang, menggabung, nah menggabung, sambung, menggabung antara puasa Dawud dan puasa Senin Kemis. Cukup puasa Dawud. Alhamdulillah min amr mas, la afdal min hadza, tidak ada lebih utama daripada ini, daripada puasa Dawud. Taibulahuna subhanahu wa ta'ala.